حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهدي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهدي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهدي صلى الله لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sungguh sangat berbahagia sekali di pagi hari yang sejuk ini Allah berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. La tuhsuha, enggak bisa dihitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun terkadang manusia suka lupa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tahu itu semuanya ayat itu surat Ibrahim ayat 7 tahu, tetapi kadang-kadang manusia suka lupa, bahkan kadang-kadang merasa sombong takabur. Apa yang dimiliki adalah hasil dirinya sendiri, padahal kesemuanya adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pemirsa, berbahagia sekali di pagi hari ini kita hadir di pengajian mimbar Nurus Salam yang sungguh selalu kita rindu-rindukan setiap hari Kamis pagi di televisi yang sangat kita cintai. Luar biasa banyak sahabat-sahabat kita sebagai pemirsa di Sumatera, di luar negeri, bahkan sampai ke tanah suci. Banyak sahabat-sahabat kita menjadi penonton hadir di pagi hari ini. Amin, Allahumma amin. Dan di pagi hari ini bertambah kebahagiaan kita karena kita dihadiri oleh saudara kita tercinta Dr. Andes Kiai Haji Ali Sibro Malisi MA. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tambah ganteng aja Kiai Sibro ini ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya dengar sibuk banget ya. Muter udah kayak apa tuh ya? Gangsing. Gangsing. Kesana kemari luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Syukran berserta mimbar Nurus Salam ya. Sering-sering oke. Masyaallah. Allahu Akbar. Pada hari ini judulnya adalah menuju Haji Mabrur nih. Menuju Haji Mabrur. Haji Mabrur ya. Luar biasa. Insyaallah ini akan seru nih urusan haji ya. Siapa sih gak mau berangkat haji ya? Yang udah pasti pengen lagi. Bener nih? Ya. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Ustaz Rifai. Alhamdulillah. Jazakallah Allah. Ahsanal jaza. Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan tentang menuju Haji Mabrur, ada satu ayat yang akan saya baca lebih dahulu. Surah Ali Imran ayat 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahima hanifa wama kana minal musyrikin. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Kayak hadir di Masjidil Haram. Kalau kebaikan harus mengikuti yang baik. Amin. Termasuk azan, Ustaz. Azan di Mekah, di Madinah, Pak. Luar biasa. Hayya 'alas salam. Wah, Allah. Kepengin enggak ke sana? Pengen. Kepengin enggak? Pengen. Saya alhamdulillah sejak tahun 97 kebetulan dapat hadiah haji. Bahkan besok berangkat insya Allah tanggal 8. Diajak ibu-ibu mau? Mau. Yang jadi masalah sekarang siapa yang mau ngajak? Insya Allah, ya Allah yang panggil, Ustaz ya. Jadi meniru kepada yang baik itu dibolehkan, meniru kepada yang baik, karena memang kita harus terus melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya yang bermanfaat buat diri kita, yang paling terpenting adalah kebaikan yang juga dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Allah. Sebetulnya ajaran Islam seperti itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya manfaat buat orang lain. Termasuk haji. Haji. Seperti itu. Bicara masalah haji, Satrifai. Setiap umat Rasulullah, setiap orang Islam pasti punya ingin, punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Terlebih orang-orang yang memiliki rasa rindu dan kangen, kangen dengan kekasih Allah. Allahu Akbar. Sebab ada istilah ibu, apabila seseorang itu mengaku cinta kepada Allah, maka cintanya kepada Allah tidak akan punya arti apa-apa. Kalau orang yang mengaku cinta kepada Allah, dia tidak lebih dahulu mencintai orang yang paling dicintai Allah. Ya, ya, ya, ya. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Tidak lain, tidak bukan adalah Rasulullah. Ketika seseorang cinta kepada Rasul, ketika seseorang itu rindu dan kangen dengan Rasulullah, pasti punya keinginan, bukan hanya menunaikan ibadah haji, tapi berziarah ke makam Rasulullah. Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Begitu kata Rasulullah. Siapa yang berziarah kepadaku setelah kematian aku, itu sama halnya dengan dia datang kepadaku saat aku masih hidup. Allahu Akbar. Siapa orang yang tidak bahagia memandang wajah Rasulullah? Allahumma salli alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarad wirduna yauman nushuri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Cinta, rindu dengan Nabi yang membuat seseorang akhirnya bukan hanya punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji, tetapi punya keinginan untuk berziarah ke makam Nabi. Walaupun kita sudah tahu, Ustaz Rifai, bahwa haji itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki istita'ah, kemampuan. Walaupun Allah mewajibkan hanya kepada orang-orang yang memiliki istita'ah, ternyata orang-orang yang tidak memiliki istita'ah bahkan gak punya uang saja kalau ditanya mau haji atau gak mau. Mau, ya. Pengen. Iya, karena memang nikmat. Perjalanan paling jauh paling nikmat. Perjalanan paling mahal paling nikmat. Perjalanan paling sulit dan paling mendapatkan pahala itu haji. Apalagi kalau bisa berangkat berdua sama suami dan istri. Ya. Nikmat. Ya. Makanya ada yang sudah sekali kepingin dua kali. Ya. Ada yang sudah kepingin dua kali, kepingin tiga kali. Ada orang yang bilang, aduh sayang. Orang yang mengatakan sayang tidak kembali lagi, tidak mengerti hakikat dari doa tawaf wada. Ya. Ketika orang melaksanakan tawaf wada, apa yang diminta? Ya Allah, kembalikan aku ke sini lagi dan jangan jadikan kunjunganku ke Ka'bah ini menjadi kunjungan yang terakhir. Kembali. Haji hanya diwajibkan oleh orang yang memiliki istita'ah atau kemampuan. Punya bekal, punya kendaraan, punya persiapan. Tetapi bukan berarti Allah tidak menerima kedatangan orang-orang yang diberangkatkan oleh orang lain. Ada orang yang secara ekonomi tidak mampu, belum punya rumah, tapi ada orang yang kaya kemudian memberangkatkan. Bukan Allah tidak terima, diterima sama Allah kedatangannya. Karena yang berangkatkan orang yang punya uang. Iya. Yang penting kan kalau berangkat haji itu, Ustaz, yang pertama zadunya, bekalnya. Yang kedua adalah rohilahnya, kendaraannya. Kan setiap orang yang haji itu akan membaca talbiyah dengan bacaan yang sama. Misalnya ketika orang melaksanakan umroh, labbaikallahumma umrotan. Setelah itu orang akan bertalbiyah, labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika orang bertalbiyah, Allah terima kedatangannya. Karena orang yang bertalbiyah disebut oleh Rasulullah wafdullah, tamu istimewa Allah, diterima. Walaupun bertalbiyahnya sambil bernyanyi, labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Di sini aja udah nikmat. Sengaja ceramahnya ditambah zikir dan sholawat, namanya juga majelis zikir Nurus Salam. Betul enggak? Iya. Di sana seperti itu, Ustaz. Ustaz zikir, sholawat. Iya, namanya juga majelis salim Nurus. Nurus Salam. Ya, majelis zikir Nurus. Nurus Salam. Di samping ceramah kan ditambah dengan zikir. Zikir, ya. Bagaimana, Bang? Alhamdulillah. Ya. Asik ya. Biasanya saya tambah di sana. Coba nanti ibu-ibu setelah saya baru ibu-ibu. Sambil berdoa di sini buat bangsa dan negara. Iya. Ya Allah biha Yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Yallah biha, yallah biha, yallah bihusnil khatimah. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Luar biasa ya, kalimatut tauhid, kalimatut tauhid. Allahu akbar. Karena memang haji itu membina, Ustaz. Membina orang-orang yang melaksanakan ibadah haji untuk mengagungkan Allah, berzikir. Baik yang pertama istitoah, Pak Ustaz. Iya. Istitoah. Tetapi bukan berarti orang yang tidak memiliki istitoah tidak boleh menjadi tamu Allah kalau diberangkatkan alhamdulillah. Dan setiap orang yang melaksanakan ibadah haji tentu berharap dia tidak ingin mendapatkan predikat haji mardud. Ternyata ada, Ustaz, haji mardud. Hajinya ditolak sama Allah. Ada yang tolak? Ada, Pak Ustaz. Aduh. Ketika dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dia berharap kedatangannya dinantikan oleh malaikat-malaikat Allah, mendapatkan predikat tamu istimewa Allah. Kalau dia berdoa, doanya dikabulkan Allah, insya'alu u'tu. Tapi ketika orang itu mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, apa jawab Allah kepada orang itu? La labbaika wa la sa'daika. Gak ada labbaik dan gak ada kebahagiaan bagi dia. Kenapa begitu? Zaduka haram, bekalnya dari bekal yang haram, bekalnya dari bekal yang haram. Warahiluka haram, kendaraannya kendaraan haram. Kan Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah dalam hadisnya ini mengkisahkan seseorang yang telah menempuh perjalanan cukup panjang, yutilus safaro. Rasulullah menceritakan ada seseorang yang menempuh perjalanan cukup panjang, kemudian bajunya itu sampai berdebu, rambutnya itu sampai kotor. Yamuddu yadaihu, kata Rasulullah, jalannya panjang, rambutnya kotor, bajunya berdebu. Yamuddu yadaihi, orang itu kemudian mengangkat kedua tangannya, artinya meminta dan memohon kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doa orang itu dikabulkan? Kenapa Allah tidak kabulkan doanya? Wamat amuhu haram, makanannya haram. Wamashrobuhu haram, minumannya haram. Wamalbasuhu haram, pakaiannya pakaian yang haram. Kalau tiga-tiganya haram, fa anna yustajabu, bagaimana doanya dikabulkan Allah? Hajinya haji mardud. Hajinya, Ustaz, mardud. Mardud panggilannya dud. Ya artinya kan jidut-jidut. seorang Pak Ustaz, Pak Kiai. Ini Kiai juga soalnya, Pak Kiai. Ternyata orang yang berhaji itu sebenarnya di samping mabrur, yang sedang ditunggu oleh Allah kan doanya. Doanya, iya. Inna wafdallahi innal hujjaja wal ummara wafdullah, in sa'alu u'tu. Sesungguhnya orang yang berhaji dan berumrah wafdullah, mereka adalah tamu Allah, insya'alu u'tu, jika orang-orang yang berhaji, saudara-saudara kita, mudah-mudahan dikabulkan doanya. Amin. Dan orang-orang yang berumrah itu mereka meminta, pasti doanya akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tadi, tiga penyebab tadi, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, kata Rasulullah, wa ma fa'anna yustajabu lahu, bagaimana doanya dikabulkan? Iya. Hajinya juga pasti haji mardud. Haji itu kan doa. Iya. Ya bukan berarti doanya harus seperti yang di buku. Kan panjang, jangankan orang yang haji, jangan-jangan ustaz juga banyak yang enggak hafal. Kan tebal ya. Tebal ya. Saya aja gitu, ibu-ibu mari sama baca doa. Allahumma, Allahumma sholli ala, sholli ala. Kan gitu. Ternyata ada satu jemaah yang tidak ikut baca. Bukunya dipegang, selesai saya baca, dia mah baca doa sendiri. Apa katanya? Ya Allah, terimalah doa yang ada dalam buku ini. Padahal kalau tidak bisa baca buku mah ganti saja dengan haji Rabbana tuh. Iya. Kan kemana-mana baca Rabbana. Jangan mengecilkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Yeah. Itu doa yang Allah abadikan untuk kita umat Islam. Yeah, Alhamdulillah. Orang-orang berangkat haji, bismillahimajreha wa mursaha inna rabbila ghafurur rahim. Kendaraannya bergerak, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Jemaah sampai di tempat tujuan, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melihat Ka'bah, Allahumma zid hazal baita tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Ke ustaz hafal, pembimbing haji. Mohon maaf bercanda ini. Tapi bukan berarti kalau enggak hafal doa enggak boleh baca doa. Doa dalam hati juga boleh. Iya. Mau berangkat Rabbana atina, berangkat Rabbana atina, di Ka'bah Rabbana atina, pulang haji, Bu, baca doa Rabbana atina. Saya yakin 2 hari keluar dipanggil Haji Rabbana. Baik, kita lanjutkan, enggak apa-apa, santai aja ya. Artinya baca doa bahasa Indonesia juga boleh. Bahasa Betawi boleh. Boleh, bahasa Betawi, tapi dengan etika tuh mah. Iya, ada aturannya. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. Oh, nanti selawat. Haji tuh kan Al-Fatihah, kalau perlu ya dibaca Fatihah dulu dengan niat ikhlas. Oh. Iya. Istighfar, hamdalah, solawat. Solawat itu penting juga. Kalau orang nggak baca doa, nggak baca solawat, maka doanya akan terkatung-katung, bergelantung antar langit dan bumi. Apalagi suami istri. Kalau suaminya baca doa di tempat-tempat tertentu, hati-hati, harus dimengerti sama ibu. Pernah ada kejadian seorang suami doa di Jabar Rahmah, itu kan mustajab doanya. Istrinya diajak naik. Akhirnya suaminya doa di Jabar Rahmah pakai bahasa Arab. Allahumma rzuqni zaujatan solihatan saniatan. Istrinya amin. Padahal artinya, ya Allah anugerahkan kepadaku istri kedua yang solihah. Mohon maaf. Baik ibu pemirsa, mohon maaf. Para pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, mohon maaf. Beginilah cara pengajian kita supaya kita bisa lebih bersahabat ya. Ngomong-ngomong gini, ya, saya pernah ditanya sama pimpinan kita, Pak Haji, ente udah baca doa belum di pancuran mas? Udah. Minta doanya apa? Kuatkan iman. Ya udah kuat iman ente. Terus berapa lagi? Menjadi orang soleh. Ya ente bersoleh udah diampunin. Habis apa? Minta duit. Aduh, kalau di sana itu gak ada basa-basi. Betul, minta saja. Pokoknya minta aja. Ya Allah, bagi saya duit, ya Allah. Saya butuh, tapi untuk kebaikan katanya. Kebaikan. Boleh. Benar-benar. Sebab Rasulullah itu mengatakan kita tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal saja. Tidak semua hasad itu dilarang. Ada hasad dalam artian ghibtah dalam agama yang dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal saja. Yang pertama, hasad atau iri kepada orang yang diberikan ilmu. Tetapi orang yang diberikan ilmu, ia beribadah dengan ilmunya. Kita boleh, orang ini alim, beribadah dengan ilmunya. Kita boleh iri seperti orang itu. Orang itu alim, rumah tangganya sakinah, dibangun rumah tangganya dengan ilmunya. dididik anak-anaknya dengan ilmunya al-akhlakul karimah. Kemudian dia bergaul dengan tetangga kiri dan kanan dengan al-akhlakul karimah. Kita boleh melihat pejabat punya ilmu kan, pejabat ahlaknya mulia, ikut. Jangan kita zolimi. Zolimi. Ya. Artinya jangan kita kerasani. Orang sukses dari mana nih gitu. Ya. Jadi boleh iri kepada orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya diamalkan oleh orang itu. Kepingin kita boleh. Jangan dengki dan iri. Malah kita doain ya. Doakan. Ya Allah. Harus banyak yang seperti itu di Indonesia. Mudah-mudahan ya. Amin. Yang kedua, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal saja. Yang kedua, kepada orang yang diberikan harta. Orang kaya diberikan harta, kemudian hartanya itu diinfakkan di jalan Allah. Kita iri sama orang itu. Ini orang kaya. Kemudian hartanya digunakan untuk menolong, membantu orang lain. Boleh. Kalau kita punya keinginan seperti dia, kita belum mengerjakan saja. Niyatun mu'min, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang yang beriman kadang lebih baik dari amalnya sendiri. Allah, baru niatnya aja itu. Baru niatnya saja. Tergantung niatnya berarti ya. Tergantung niatnya. Ya, kalau kita melihat sesuatu, niatkan kebaikan. Terus niat kebaikan. Insya Allah nanti Allah mudahkan untuk melaksanakan kebaikan. Jangan niat yang tidak baik. Niatlah yang baik-baik. Melihat bangsa seperti ini, saya ingin merubah bangsa ini dengan kebaikan. Niatlah. Saya ingin terus seperti itu. Ingin banyak-banyak berbuat, berniat-niat yang baik. Nanti Allah akan mudahkan apa yang menjadi niat kita. Allah. Seperti itu. Oleh sebab itu guru saya mengatakan, bagi orang yang mukmin yang imannya sempurna, jangankan berbuat dosa, niat berbuat dosa saja dia sudah mohon ampun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah, amin. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan dan kepada kemaksiatan. Kita sudah diberikan hidayah berbuat kebaikan. Jangan kau condongkan ya Allah hati kami kepada kesesatan dan kepada kemaksiatan. Ada orang yang awalnya baik tapi ternyata meninggalnya su'ul khatimah. Allah. Baik, kita lanjutkan Pak Ustaz. Tentang haji yang kedua ya. Yang pertama mardud. Mardud. Saya sebut yang pertama dulu supaya mabrur yang kedua agar kita ingat. Karena semua orang yang melaksanakan ibadah haji dari pelosok-pelosok, dari pulau-pulau yang terjauh, gitu ya Pak Ustaz. Yeah. Dari seluruh wilayah Indonesia ke sana ini 200 ribu lebih. Tujuannya saudara-saudara kita yang bukan hanya menjadi tamu Allah tapi menjadi duta bangsa Indonesia. Telur asin bajunya. Yeah, yeah. Indonesia kan telur asin ya. Telur asin. Itu pemerintah luar biasa. Disuruh kita berseragam, kompak dan bersatu. Itu Indonesia maunya. Yeah, yeah, yeah. Dibikin kloter, kelompok terbang. Dibikin baju, bajunya telur asin. Kenapa? Karena memang keinginan bangsa kita, pemerintah kita, bangsa kita bersatu padu jadi bangsa yang kuat. Amin, Allahumma. Mudah-mudahan. Indah kelihatannya. Indah bersatu. Buat siapa? Buat Indonesia, supaya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua mabrur. Bagaimana sih supaya haji itu menjadi orang-orang yang melaksanakan haji menjadi hajinya haji mabrur, haji yang diterima. Ya. Doanya tuh kan Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Itu yang dibaca Ustaz. Termasuk ketika berputar mengenai Ka'bah. Bagaimana caranya? Sebetulnya bisa dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 196. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahu akbar. Kalau orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dia ingin mendapatkan haji yang mabrur, sebenarnya Allah sudah kasih caranya dalam Quran. Faman faradu fihinnal hajja, siapa-siapa saja orang yang sudah punya niat berhaji, apalagi sudah mengucapkan kalau umroh labbaikallahumma umratan, kalau berhaji labbaikallahumma hajjan, maka ada tiga larangan yang mesti dia tinggalkan, Pak Kiai. Tiga larangan. Ingat ya, tiga larangan. Baiklah, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa masih berserta kami di mimbar Nurussalam dan juga ibu-ibu dari Majlis Ta'lim An-Nikmah. Ya, An-Nikmah ya. Dan guru-guru SMP Negeri 3 Manggarai yang semuanya di bawah Majlis Zikir Nurussalam. Acara ini adalah mimbar Nurussalam. Alhamdulillah, tadi udah sampai mana tuh? Tiga larangan. Adanya di halaman berapa ya? Makanya bawa kitab dong. Nah, Al-Baqarah, betul. Al-Baqarah ayat 100. Iya. 96. Baik, silakan Pak Kiai diterusin, Pak Kiai. Baik, ayatnya sudah saya bacakan tadi. Ketika seseorang itu sudah berniat haji maupun umroh, maka dia harus meninggalkan tiga hal agar hajinya, ini bahasan kita, menuju haji yang mabrur. Karena saya katakan menuju, berarti ada prosesnya, Pak Kiai. Iya. Proses menuju haji mabrur. Karena memang ini haji ibadah yang sangat berat, berat sekali. Yang pertama, faman faradu fihinnal hajja fala rafasa. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan rafas. Perbuatan-perbuatan yang keji, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sewaktu berhaji. Yang kedua, orang yang melakukan ibadah haji tidak boleh melakukan fusuko, al-fusuk, kefasikan. Tidak boleh. Kefasikan, ya. Sudah tahu ini haram, tapi masih dikerjakan. Dikerjakan juga, ya. Termasuk berbohong, itu juga kefasikan. Sudah tahu, tidak boleh membuka aib orang lain, dibuka aibnya. Ini juga kefasikan, kefusukan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita ini untuk menutup aib saudara kita. Man satara aurata akhi, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib kejelekan saudaranya, hari kiamat aibnya ditutup oleh Allah. Allahu Akbar. Saya ingat waktu saya ceramah di Cikeas, Pak SBY bilang hampir sama dengan saya tuh. Saya ingat ucapan yang saya ingat. Kalau selama 24 jam seseorang, saya senang sama ucapan beliau tuh. Kalau selama 24 jam orang tersebut hanya mencari kejelekan orang lain, kapan waktunya untuk berbuat baik terhadap dirinya sendiri? Iya. Jangankan buat diri sendiri, buat orang lain apalagi, gak bisa. Iya. Dirinya aja gak keurusan. Iya. Bagaimana orang lain mau baik? Iya. Seperti itu. Iya. Iya. Seperti orang itu suka buka-buka aib orang. Padahal Allah sendiri gak ngebuka. Allahu Akbar. Ini jadi agak sedikit keluar sih, tapi masih ada kaitan dengan doa. Nabi Musa itu pernah berzikir diikuti oleh 60 ribu jamaah. Berdoalah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan, tapi ternyata doanya Nabi Musa sekalipun tidak dikabulkan Allah. Ketika Nabi Musa doanya tidak dikabulkan, Nabi Musa tanya, "Ya Rob, apa yang menyebabkan doa kami tidak dikabulkan?" Saya berdoa, kata Nabi Musa, yang aminkan 60 ribu jamaah, apa sebabnya tidak dikabulkan? Kata Allah, karena di tengah-tengah kamu ada yang bermaksiat. Allahu Akbar. Kata Nabi Musa, ya Allah, siapa orang itu? Nabi Musa ingin tahu, sebab ada yang maksiat, doanya tidak dikabulkan. Tanya Nabi Musa, siapa orang itu? Arini Abdal Asi, perlihatkan ya Allah kepadaku, siapa hambamu yang bermaksiat itu? Kata Allah, ya Musa, selama ini orang itu bermaksiat, aku tutup aib dan dosanya. Orang lain tidak tahu. Kenapa sekarang aku harus buka kepadamu? Iya. Allah enggak mau. Tetap tidak mau tuh ya? Tidak mau. Allahu Akbar. Sampai akhirnya di akhir ceritanya, Nabi Musa berdiri, kemudian berteriak, ya Abdul Asi, Alladzi yubarizu rabbahu munzu arba'ina sanah. Hai orang yang sudah maksiat 40 tahun, lebih baik ukhruj min baini ashurina. Sekarang kamu keluar dari majlis ini, karena sebab kamu doa kami tidak dikabulkan. Ketika orang itu diminta keluar, orang itu menangis. Ingat, tangisan itu ada yang menyebabkan seseorang tidak masuk neraka. Menangis dia, ingat kepada Allah terhadap dosanya. Ilahi wa sayyidi, lakad asaituka arba'ina sanatan wa amhaltani, inni ta'i'un faqbalni. Sudah 40 tahun aku bergelimang dalam lautan dosa, berkubang dalam lautan kemaksiatan, tapi engkau ya Allah tetap memberikan aku nikmat. Masih bisa melihat, masih bisa berjalan, padahal sudah maksiat. Allah kasih nikmat. Saat ini aku taubat kepadamu ya Rab, faqbalni, terima taubatku. Ketika dia menangis bertaubat kepada Allah, semua jemaah tidak tahu termasuk Nabi Musa. Saat itu Allah turunkan hujan, itulah yang diminta oleh Nabi Musa dan jemaah. Doa Nabi Musa dikabulkan. Nabi Musa tanya, ya Rab, kenapa sekarang hujan kau turunkan? Itukah yang diminta oleh aku? Itulah yang diminta oleh aku dan jemaah. Satu orang belum keluar. Kata kamu tadi ada satu orang yang menyebabkan doa kami tidak diterima. Sekarang kenapa sudah kau turunkan hujan, padahal belum ada satupun yang keluar? Kata Allah, ya Musa, orang yang selama ini berdosa dan bermaksiat kepadaku, tadi kau tidak tahu dia sudah bertaubat kepadaku. Allahu Akbar. Sampai akhirnya Nabi Musa tidak tahu siapa orang itu. Allah tetap tidak dibuka oleh Allah SWT. Aib ditutup oleh Allah. Allahu Akbar. Allah saja menutup aib. Nah, kita ini lucu. Apa sih yang kita miliki dibuka aib orang lain? Aib orang. Kita juga kan punya kekurangan ya. Kalau seandainya dibuka, jangankan kita pandang anak kita, waduh, jalan di depan anak kita juga kita enggak mampu. Iya. Tapi alhamdulillah Allah tutup aib dan dosa kita, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ada biangnya sih buka-buka aib orang. Iya, ada sekolahannya tuh. Suka kita tonton ya. Jangan. Jangan terlalu. Jadi kalau mau nonton, nonton seperti yang ini. Oh, yang gini-gini ngaji-ngaji. Yang gosip, semakin digosok semakin sip. Hati-hati. Kan Islam melarang itu buka aib ya. Iya. Ya, ceritakan kebaikan orang lain, harus fair. Kalau orang itu baik, kebaikannya ceritakan. Ya seperti itu. Kalau kita mendengar kesuksesan orang ya, sukses orang sukses, kadang-kadang kan suka merinding ya, saking demennya, senengnya air mata berlinang. Malah kita doakan. Ini kadang-kadang orang yang sukses dia meriang. Waduh, ini yang nggak benar ini. Iya. Orang-orang berbuat jelek, olah ya emang bapaknya juga begitu katanya. Inilah. Ini adalah yang pelajarannya sangat indah. Barangkali jarang juga didengar. 60,000 orang mengaminkan. Yang berdoa adalah Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang memang rasul, antara rasul yang 25 orang itu terpilih, luar biasa. Artinya apalagi kita ya. Terus saja. Baik, menuju haji mabrur. Yang pertama, tinggalkan rafas, tinggalkan al-fusuk. Yang ketiga, wala jidala fil hajj. Jangan terlalu banyak berdebat, berbantah-bantahan. Apa artinya al-jidal? Al-jidal ini diskusi yang tidak menghasilkan kebaikan. Mohon maaf. Diskusi satu jam gak ada manfaatnya. Makanya jangan banyak bicara, banyak bekerja. Indonesia ini butuh, bukan pengamat. Mohon maaf, saya Ustadz. Bukan pengamat yang dibutuhkan sebenarnya. Orang yang mau banyak bekerja. Ini banyak bekerja ini. Jadi kalau pemerintah itu memberikan hadiah Kalpataru gitu ya, itu saya setuju betul itu. Saya setuju. Kita butuh ini. Pengamat juga kita butuh. Tetapi yang paling banyak dibutuhkan buat bangsa kita sekarang adalah orang yang bukan banyak bicara, sedikit berbicara, banyak bekerja. Decisionnya juga enggak, hasilnya yang dihasilkan perdebatan juga tidak ada ini masalahnya. Buat bangsa kita, kalau ada jalan keluarnya bagus, ya bagus juga gitu ya. Yang disebut di dalam agama musyawarah. Musyawarah luar biasa. Ketiga, kalau itu dihindarkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ingat ini menuju haji mabrur, belum selesai. Ketika dia menuju haji mabrur, maka dia harus meninggalkan tiga hal tadi. Nah setelah itu barulah akan tampak apakah mabrur atau tidak. Itu tadi syaratnya. Menuju haji mabrur, ketika pelaksanaannya, maka orang itu harus meninggalkan tiga hal. Ar-rafas, perbuatan-perbuatan keji. Allahu Akbar Pak Ustadz. Waktu orang berhaji, jangankan, mohon maaf, buat kesalahan kepada orang lain. Membunuh binatang saja tidak boleh. Yeah. Mencabut pohon saja tidak boleh. Apa artinya Pak Ustadz, Pak Kiai? Orang yang hajinya mabrur, nanti ketika dia selesai haji, punya satu ciri, kathirul irtifa fil ibadah. Ada peningkatan dalam kualitas maupun kuantitas dalam ibadah. Ibadahnya, iya. Ketika dia pulang ke tanah air, ya, apa yang dilakukan di sana dipraktekkan di Indonesia. Luar biasa, indahnya. Bayangkan, ketika dia tadinya menjadi tamu Allah, duta Indonesia, pulang lagi ke Indonesia, apa yang didapatkan di madrasah haji, itu haji itu kan madrasah, tempat pendidikan, kemudian diamalkan di kampungnya masing-masing. Allahu Akbar. Waduh, peningkatan ibadah. Berarti kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Ketika dia pulang, ada peningkatan baik kualitas maupun kuantitas ibadahnya. Allah. Kelihatan sekali nanti. Iya. Kelihatan sekali. Kalau di sana umpamanya dia jaga perbuatan-perbuatan keji di Indonesia, dijaga. Ya. Di sana tidak berbantah-bantahan. Di sini sedikit bicara, banyak bekerja. Banyak bekerja, luar biasa. Baik, kelihatannya kiai ini banyak pada gagah sabaran nih. Sana, yang mana duluan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah dari SMP Negeri 3 Jakarta. Yang saya mau tanyakan, saya ingin lagi diperjelas lagi Pak Ustadz, tanda-tandanya orang yang mendapatkan haji mabrur. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Ya. Kalau seandainya ketika dia melaksanakan ibadah haji, orang itu melanggar tiga hal tadi, bagaimana dia bisa mendapatkan haji yang mabrur? Ropas, al-fusuk, jidak. Di samping itu, orang yang hajinya mabrur itu akan terlihat sekali ketika dia sampai ke tanah airnya lagi, ke tempat asalnya lagi. Kelihatan dari segi apa? Kualitas ibadah paling tidak sebanding, paling tidak sama seperti kemarin. Tetapi haji mabrur itu ketika seseorang pulang ke tanah air, ada peningkatan. Misalnya, sebelum berhaji, sodakohnya pelit. Infaknya pelit. Tapi ketika pulang haji, rajin berinfak, rajin bersodakoh. Sebelum berhaji, tidak punya kepedulian terhadap tetangga kanan dan kiri. Tapi ketika masuk Arafah, dikumpulkan oleh Allah di padang Arafah, dengan baju yang sama, dengan bacaan yang sama, dengan menghadap ke satu titik Ka'bah yang sama, kemudian pulang haji karena hajinya mabrur, dia peduli terhadap kanan dan kirinya. Dia peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan haji mabrur. Kalau dia punya kebaikan, dia mengatakan, orang yang haji mabrur, kebaikan ini bukan hanya, jangan hanya bermanfaat buat saya, saya ingin kebaikan yang saya miliki juga bermanfaat buat orang lain. Artinya bisa dikatakan seperti ini, ya Allah, setelah aku pulang ke tanah air, mendapatkan haji mabrur, kalaupun kau pastikan aku termasuk orang yang mewariskan surgamu, aku kepingin ya Allah, kalau masuk surga, jangan aku sendiri, istriku, anakku, cucuku, masyarakat, masuk surga semuanya. Itu kalau kita makin banyak ngajak orang masuk surga, itu namanya orang yang baik. Begitu juga haji yang mabrur. Kalau masuk surga jangan sendiri, ajak yang lainnya masuk surga. Ajak. Kalau berbuat kebaikan jangan sendiri, ajak orang lain berbuat baik. Kalau berbuat jahat jangan ajak orang. Gitu maksudnya. Ini berbuat jahat ngajak orang, masuk surga sama-sama nanti. Tapi ciri-ciri fisik gak ada ya? Ya, ciri-ciri fisik nggak ada ya? Seperti begini. Wah, dia waktu belum haji dia tak mukanya burem bener, sekarang bening bener. Nggak ada ya, nggak ada. Tapi yang jelas yang jelas mungkin gini. Saya setiap pulang haji itu alhamdulillah gemuk ya. Gemuk. Karena memang pola makan kita di sana berubah. Makan ya. Saya bilang sama jemaah saya, ibu jangan takut overweight. Tahu overweight? Iya. Agak gemuk. Ustaz, habis suami saya sih. Enggak apa-apa, ibu, gemuk itu kan belum tentu sakit. Iya. Maksud saya gitu, kurus juga belum tentu sakit. Yang penting kan sehat. Terus, ya kalau ibu ini pulang, di sana makannya bagus, pola makan, yang penting sehat, pulang orang akan lihat itu orang yang haji kok sehat-sehat pulang. Wah, iya. Jangan sampai nanti pulang kurus gitu. Ih, disiksa tuh ya. Gitu. Jangan gitu. Ya, enggak ada emang orang pulang haji miskin, enggak ada ya. Enggak ada. Ya, artinya secara fisik tidak ada. Tidak ada. Tetapi yang paling penting ada dari perilakunya. Ya, ya. Ingat, sudah dikumpulkan di sana peduli sama lingkungan. Mohon maaf kalau di sana nyabut pohon satu aja enggak boleh. Aduh, kenapa di sini harus illegal logging? Harus nebang-nebang pohon. Ya, ya. Ini gara-gara pembalakan wasior jadi banjir. Nah. Itu kan dosa besar juga itu. Dosa besar. Ya. Dosa besar Islam itu enggak boleh seperti itu. Mohon maaf, ada seorang wanita syurbatu ma'in min bagyin likalbin akur athmarat dukhulal jannah, seteguk air min bagyin dari seorang wanita tidak baik likalbin akur untuk seekor anjing yang sedang kehausan athmarat dukhulal jannah, kebaikan wanita tersebut bisa membawanya masuk ke dalam surga. Padahal ngasih minum anjing aja. Iya. Luar biasa. Artinya kita memang harus berbuat baik. Berbuat baik. Kalau berbuat baik, ajak orang lain. Jahat, jangan ajak orang lain, jadi kacau nanti. Iya. Masa masuk surga, ajak orang kan senang ya. Ibu mau gak diajak masuk neraka? Ah iya. Kalau berbuat baik, ajak orang lain. Enggaknya kenceng bener. Udah ya, Pak Ustaz. Silakan yang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvianti dari Majelis Taklim An-Nikmah. Pertanyaan saya, ada seorang yang mampu Pak Ustadz, terus dia udah naik haji, kan uangnya banyak tuh ya, tahun-tahun berikutnya lebih baik dia naik haji lagi atau dia memberikan ongkos haji kepada orang lain gitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling baik, dianya berangkat, orang diberangkatin sama-sama. Nanti diajak itu, dikasih tahu ini tempatnya ini gitu ya. Misalnya saya punya uang, saya berangkat, saya ajak orang lain, saya juga berangkat. Terus bagaimana? Saya kasih tahu ini yang di sini sambil membawa begitu. Ya tapi kalau memang gak punya uang, kemudian menolong juga gak apa-apa. Masih ada waktu gak? Wah, udah mepet nih. Wah, ini harus ada kisah sebelum menarik. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan tentang Abdullah ibn Mubarak. Ibn Mubarak yang itu ya, yang apa, yang tidak berangkat haji. Berangkat haji, uangnya diberikan di tengah jalan melihat ada orang kelaparan, dikasih uangnya, gak jadi berangkat haji, tapi hajinya digantikan oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, nanti lain waktu kita sambung lagi. Gak kerasa begini satu jam tuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Baiklah kita pemirsa dan juga sahabat-sahabatku di studio, tentu saja waktu selalu tidak terasa kalau kita ngaji yang enak. Marilah kita dengarkan kesimpulan daripada menuju haji mabrur. Silakan Pak Kiai. Haji diwajibkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang memiliki istita'ah atau kemampuan saja. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji tentu memiliki keinginan. Sejak dia nyetor, memiliki keinginan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Ternyata haji yang mabrur itu ada prosesnya. Apa prosesnya? Dia harus tinggalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Di dalam Al-Quran disebut dengan Ar-Rafas, Al-Fusuk, kemudian Al-Jidal. Itu proses menuju haji yang mabrur. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah itu, dia harus berperilaku baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Baik. Silakan ditutup dengan doa bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Adada ramlil rakik. Salatan tarzukuna biha min ahli taufik. Amin. Watuballiguna biha al-hudur ilal baytil atik. Amin. Waziyarati kabrihi wa kabri Abi Bakrin Siddiq. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin Allah. Watafarruqona min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin Allah. Wala taj'alillahumma fina wala minna wala ma'na syakiyan wala mahruma. Amin. Ya Allah, tahun ini banyak sekali saudara-saudara kami, sebangsa dan setanah air, yang Kau undang untuk menjadi tamu istimewamu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan manasik-manasik haji dengan baik dan benar ya Allah. Berikan mereka kekuatan untuk menempuh haji yang mabrur. Selamatkan perjalanan, bahkan selamatkan kepulangan mereka ya Allah. Amin. Setelah sampai di tanah air ini lagi ya Allah. Amin. Jadikan saudara-saudara kami yang tahun ini menjadi tamu istimewamu. Amin. Mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin. Dan setelah sampai ke negeri ini, berikan juga mereka kekuatan untuk meningkatkan kualitas ibadahnya ya Allah. Amin. jadikanlah kami juga di waktu yang akan datang menjadi tamu istimewamu. Amin, menunaikan ibadah haji, berziarah ke makam Nabi dan Rasulmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Assalamualaikum ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Yasin.